dianjurkan angkat tangan. Li'annahu min adabi doa wa min asbabil ijabah. Karena itu adalah di antara adab doa dan adab dan di antara sebab terkabulnya doa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah zat yang maha malu lagi zat yang maha pemurah. Malu sehingga jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya lalu Allah kembalikan kosong. Namun berkenaan dengan poin yang ketiga ini ya, hukum asalnya angkat tangan, dianjurkan angkat tangan. Namun realitanya tidak ada penegasan. Maka lakin hunaka ahwalun qad iraja fiha adamu raf'i wa ilam yarid. Maka di sana ada kondisi-kondisi di mana kita nilai yang lebih kuat adalah tidak angkat tangan meskipun tidak terdapat dalil khusus semacam doa di antara dua khutbah misalnya. Fahuna la na'lamu, maka di sini kita tidak tahu para sahabat berdoa lantas mengangkat tangan ketika doa di antara dua khutbah. Faraful yadaini fi hadhil hali, maka ketika makmum mau berdoa di antara dua khutbah maka angkat tangan ketika ini adalah mahalun nadhar, satu hal yang perlu telaah lebih dalam. Maka siapa yang mengangkat tangan dengan pertimbangan hukum asal doa adalah dengan angkat tangan maka tidak disalahkan. Adapun siapa yang tidak angkat tangan berdasarkan pertimbangan bahasanya tidak angkat tangan adalah kondisi zahir yang lebih mendekati. Mendekati praktek para sahabat maka juga tidak disalahkan. Kesimpulan akhirnya al-amru fi hadza insyaallah wasi' lunggah. Maka nanti kalau di bagian yang nomor tiga itu nanti sikap orang bisa jadi berbeda dari dengan pertimbangan. Ada yang pertimbangannya hukum asal angkat tangan, ada yang pertimbangannya berdasarkan riwayat-riwayat yang ada az-zahirnya, zahir prakteknya adalah tidak angkat tangan. Maka nanti dan ini semuanya serba mungkin karena memang tidak ada penegasan. Maka nanti ujungnya tadi sebagaimana beliau katakan longgar. Siapa yang angkat tangan karena pertimbangan demikian-demikian yaitu hukum asalnya, atau siapa yang tidak angkat tangan karena merasa itu adalah zahir keadaan dan praktek ya, maka tidak ada yang disalahkan. Kemudian yang kedua di pada poin menyinggung khutbatul hajah halaman berapa ya? 298. Ya, kemudian tentang di halaman 298 tentang min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, ada ralat kemarin saya sampaikan penjelasan tentang sayyi'ati a'malina itu ada di Sarah al-Usul min ilmu usul karasa ibn Uthaymin. Namun setelah dicek ulang ternyata tidak ada di sana. Tapi keterangan tersebut ya, insya Allah tidak keliru, namun sumbernya saya yang lupa. Yang ada di Syarah Al-Usul min Ilmi Usul akan saya bacakan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Al-'audz maknanya al-i'tisam, berlindung kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga na'udzu billahi min syururi anfusina artinya na'tasimu billahi. Kami minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Jika ada yang bertanya apakah jiwa punya kejelekan, jawabannya iya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Yusuf, inna nafsa la'amartum bisu'i. Sesungguhnya jiwa itu mengajak pada kejelekan, ilama rahimah rabbi, kecuali yang mendapatkan rahmah dari Allah. Kemudian jeleknya jiwa itu ada dua macam. Kejelekan jiwa itu ada dua macam. Yang pertama mengajak pada maksiat, mengajak untuk melanggar larangan Allah. Yang kedua adalah digembosi untuk melakukan ketaatan, untuk mengajarkan amal saleh. Namun jeleknya jiwa ini, ya, kejelekan jiwa ini tidak akan terwujud manakala ada kamalul iman, iman yang sempurna kepada Allah Azza wa Jal, dan kamalul akli, akal yang sempurna. Karena yang namanya atifah, yang namanya perasaan dan emosi, yang di situ jiwa itu berperan, itu terikat dengan dua hal ini. Iman kepada Allah Azza wa Jal dan akal, yaitu menimbang jauh ke depan. Maka karena dua hal ini, maka seorang akan berhenti, akan tidak akan untuk terjerumus dalam maksiat atau terus menerus dalam meninggalkan kewajiban. Sebagaimana perkataan Ibnu Al-Qayyim ya, tentang fitnatu syahwat, ya, beliau katakan bahasanya ya, sebab orang itu terjerumus dalam fitnatu syahwat adalah taqdimul hawa, ya, taqdimul hawa alal aql, lebih mengedepankan hawa nafsu daripada pertimbangan jernih akal sehat. Itu sebab orang larut dalam fitnatu syahwat. Artinya kiat penting untuk tidak larut dalam syahwat adalah taqdimul aql, dalam mengedepankan pertimbangan jernih akal sehat. Kemudian wa min sayyi'ati a'malina, artinya kami berlindung pada Allah dari kejelekan amal-amal kami. Karena amal-amal yang jelek punya dampak pada hati, lisan dan anggota badan, sebagaimana punya dampak pada person dan masyarakat. Sampai-sampai ada salah satu salaf yang mengatakan, aku mengetahui dampak dari perbuatan jelekku pada sikap istri dan keluargaku. Artinya jika dia melakukan kejelekan, maka tidak nyaman jiwa istrinya atau jiwa anaknya atau jiwa kawannya. Dan maksiat juga punya dampak pada rizki. Dan ini satu hal yang gamblang, karena Allah katakan bahwasanya ketakwaan itu menjadi sebab datangnya rezeki. Maka maksiat itu menutup banyak pintu rezeki, sehingga maksiat itu menyebabkan seorang itu menjadi seorang yang fakir hatinya. Itu yang ada di Syarah Al-Usul min Ilmu Usul. Kemudian kita lanjutkan Di hadis yang ke-22, anjuran untuk meminta perlindungan kepada Allah dari hala batu dain, punya utang yang terlalu banyak. Wasyamatatil a'da, dan gembiranya musuh karena kita menderita. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari punya utang yang berlebihan. Ghalabatil adui, dikalahkan oleh musuh. Wasyamatatil a'da'i, musuh gembira karena derita yang aku lakukan. Derita yang terjadi pada diriku, diat oleh An-Nasa'i, dinasai oleh Al-Hakim. Catatan kaki perkataan Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala di hasiah beliau untuk Bulul Maram, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan redaksi Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awadhu billahi, mintalah perlindungan kepada Allah, min jahdil bala, dari bala dan bencana yang mencapekkan, wa taqis syaqa, dan sengsara yang, dan mendapatkan kesengsaraan, wa min su'il qada, takdir yang jelek, wa min syamatatil a'da, rasa gembira musuh karena derita yang menimpa kita. Dalam redaksi Muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak perlindungan kepada Allah dari jahdil bala, kesusahan bala, daqis saqa, tertimpa kesengsaraan, derita, ya, takdir yang jelek, dan syamatatil a'da, gembiranya musuh. Penjelasannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlindungan kepada Allah dari tiga hal. Yang pertama, ghalabatud dain. Yang dimaksud ghalabatud dain adalah tidak mampu bayar utang. Akhirnya ashabuhu, orang-orang yang utangi, nagih padamu dan menyusahkanmu. Sebagaimana ada kata hikmah yang mengatakan, utang itu bikin begadang di malam hari dan galau di siang hari. Wadain, dan berutang itu khatirun jiddan, satu hal yang berbahaya sekali. Karena dia adalah hak manusia, dan manusia tidak suka memaklumi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menunggang kepada Allah dari ghalabatud dain. Dan pengertian ghalabatud dain adalah utang yang seorang tidak mampu untuk menutupinya. Lantas dia ditagih karenanya. Dan gara-gara ditagih, ya kunu dalilan, jadilah dia orang yang hina. Ini kalau masih punya perasaan, ya, itu yang ditagih jadi hina. Karena yang nagih marah-marah dan sebagainya, bisa boleh jadi ngata-ngatain sesuka hatinya dan tidak bisa balas. Namun kalau orang itu tidak punya perasaan, malah kebalik, ya. Yang nagih itu malah yang dalilan, ya. Ya, dikerjain sama yang ditagih, itu yang hina malah yang nagih, malah terus ngemis-ngemis, melas-melas. Itu yakunu dalilan. Wa yahmilu 'alal kadzib, oleh karena itu akhirnya karena tidak bisa bayar utang, mendorong dia untuk bohong, melakukan tipu daya sehingga terbebas dari orang yang mengutanginya. Maka ghalabatud dain itu ya tarattab 'alaiha, berdampak hal-hal yang jelek yang banyak sekali. Wal aqalla man yaslamu min dain. Dan betapa sedikitnya orang yang selamat dari punya utang. Jarang sekali orang tidak punya utang. Yang paling banyak orang itu punya utang. Namun ya idza sadana, jika seorang itu berutang, adanya dia memiliki sadad, memiliki persiapan untuk pendanaan untuk bayar utang. Adapun jika dia tidak punya alokasi dana yang periodik untuk bisa bayar utang, maka ini adalah tempat yang bahaya. Wahada dan ini adalah satu hal yang mendorong seorang muslim untuk perhatian dengan masalah utang, sehingga kesimpulannya tidak berutang illa inda darurah, kecuali jika kondisinya mendesak, dan jika berutang maka adalah bersegera untuk bayar utangnya supaya dia tidak mampu di masa depannya, supaya dia tidak mampu di masa depannya. Terdapat dalam hadis, siapa yang mengambil harta manusia dan ingin melunasinya, maka Allah akan mudahkan dia untuk melunasinya. Maka siapa yang berhutang dan niatnya adalah bayar, maka adallahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melunasi utangnya. Kita Allah akan mudahkan dia untuk bisa melunasi utang. Dan siapa yang ambil harta orang ingin menghancurkannya, bilangnya utang, ingin tidak bayar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkannya. Maka si hadis ini adalah perhatian dengan masalah utang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari utang yang bertumpuk. Namun dain dan pengertian dain adalah semua kewajiban finansial yang belum terbayar, yaitu pengertian dain. Ada dain, ada qardun. Kalau qardun itu yang akrab dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan utang piutang. Kalau dain itu lebih luas daripada qardun, karena qardun adalah bagian dari dain. Semua kewajiban finansial yang belum terbayar, sehingga dain itu termasuk qardun, dan itu termasuk beli barang tidak tunai. Kalau dia jual beli salam, maka penyerahan barang yang dijanjikan di waktunya itu juga dain. Itu juga dain. Nikah kemudian maharnya belum total diberikan, itu juga punya dain. Kemudian seorang suami yang tidak ngasih nafkah sama istri, maka dia juga punya dain. Kontrak atau ngekos yang belum dibayar padahal sudah ditempati, itu juga dain. Listrik yang sudah dipakai namun belum bayar, itu juga dain. Pakai telepon kemudian pasca bayar, pakai dulu baru bayar, maka selama belum dibayar itu juga dain. Maka itu dain. Maka dain itu adalah kewajiban finansial yang belum diselesaikan. Kemudian yang kedua, ghulabatil adu. Yang dimaksud dengan al-adu adalah orang yang tidak suka ketika kita senang. Itu namanya al-adu. Al-adu jangan dibayangkan orang yang pingin bunuh atau harus yang serem-serem gitu. Orang yang pingin kemudian nanti di jalan mau nabrak kita supaya mati. Tidak harus demikian. Sehingga enggak tahu diterjemahkan dengan musuh itu sudah enak belum di bahasa Indonesia. Karena al-adu artinya orang yang tidak suka kalau kita senang. Dia menderita kalau kita gembira. Nah, al-adu idza ghalaba adallaka. Yang namanya musuh jika dia bisa mengalahkanmu, maka dia akan menghinakanmu. Istahana bika menghinakanmu. Akan menodai kehormatanmu. Maka musuh itu tidak akan kasihan kepadamu jika dia bisa mengalahkanmu. Maka anda minta perlindungan kepada Allah dari ghalabatil aduwi, dari menangnya musuh, menangnya orang yang tidak kita sukai. Dia bisa jadi kemudian dapat tempat-tempat posisi strategis dan sebagainya, sehingga kita harus tunduk di bawah kekuasaannya. Maka ini ghalabatul adu. Kemudian yang ketika syamatatil a'da, gembiranya musuh karena kesusahan kita. Syamatah artinya idza alimal al'a'da'u, jika musuh itu tahu sesuatu dari kejelekan kita, lantas mereka mulai menyebarluaskannya pada banyak orang kemudian mempermalukan Anda dengannya. Nah, ini namanya syamatatul a'da. Dia tidak tahu kejelekan kita, padahal dia benci sama kita, kemudian ketemu, wah, maka dia gembira. Ini bisa jadi alasan untuk menyerang musuh. Nah, ini syamatatul a'da. Maka hendaknya seorang itu menjauhi hal-hal yang mengandung syamatatun, gembiranya musuh berupa tindakan dan perilaku. Dan tidaklah seorang itu berupaya untuk menutupinya. Wa ma fihi sarfan lahu, dan dia melakukan hal-hal yang membuat dia mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Jauhilah perkara-perkara yang menyebabkan senangnya musuh, atau di dalamnya itu terdapat membahayakan, membahayakan dirinya. Karena banyak orang tidak punya kasihan. Seandainya mereka mengetahui satu dari kejelekan Anda, niscaya mereka akan menyebarluaskannya. Fahadha fi, maka isi hadis ini adalah minta perlindungan dari gembiranya musuh. Makna dan maknanya bahasanya, seorang itu menjadi perkara-perkara yang akan jadi sebab senangnya musuh. Wa yu'abu biha, dan dia dicela karenanya. Maka adalah dia senantiasa melakukan perkara-perkara thayyib yang itu menjadi kemuliaan baginya dan menutupi aibnya di depan banyak orang. Karena sebagian orang tidak peduli dengan hal-hal yang jelek dan akhlak yang hina dan hal-hal yang menyebabkan orang, menyebabkan dia tercela. Dia tidak peduli dengan hal ini. Wa hadza syarlahu, dan ini adalah satu kejelekan baginya. Kemudian tawassul kepada Allah dengan tauhid. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, kumohon kepadamu, karena aku telah berikrar syahadat la ilaha illa anta, annaka antallah, engkau adalah Allah la ilaha illa anta, al-ahadus samad, zat yang isa, tempat minta berhajatnya seluruh makhluk, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak satupun makhluk yang sekufu dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh dia telah meminta pada Allah dengan namanya yang agung, yang jika diminta dengannya maka dia akan memberi, jika dia disuruh dengannya maka dia akan menjawab. Diatkan oleh empat kitab sunan, dinilai oleh Ibnu Hibban. Hadis ini fihi disyariatkan tawassul kepada Allah Jalla wa'ala dengan doa, tawassul kepada Allah dengan tauhid, dan mencucikan Allah dari kejelekan. Maka orang ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annaka antal la ilaha illa anta. Ini ada tawassul dengan tauhid, sebagaimana firman Allah tentang Dhinnun, nama lain Nabi Yunus. Fanada fi dhulumat, maka dia berdoa dalam kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan hujan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka beliau tawassul pada Allah dengan tauhid, dan Anda dan tawassul dengan bi annaka, bahasanya engkau, bahasanya engkau adalah tiada sebab yang berhak disembah melainkan engkau. Al-Ahadus Samad lam yajid al-ladzi lam yalid wa lam yulad, ini diambil dari surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas itu ada dua. Ya, Al-Ikhlas fil ilmi dan Al-Ikhlas fil amal. Surat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas fil ilmi adalah Qul huwallahu ahad. Kemudian surat Al-Ikhlas fil amal itu surat Al-Kafirun. Kemudian Qul huwallahu ahad itu disebut suratul ikhlas karena dua sebab. Yang pertama karena isinya, kontennya murni membahas Allah. Tidak ada bahasan tentang makhluk dari awal sampai akhir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Murni tentang Allah, tidak ada tentang yang lain. Kemudian yang kedua, Surat Ikhlas kulallahu ahad itu disebut suratul ikhlas, yaitu ikhlas fil ilmi, karena siapa yang membacanya dan merenungkannya maka dia akan punya pengetahuan, punya keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan surat al-ikhlas di sini adalah kulhuallahu ahad. Al-ahad adalah zat yang tidak punya sekutu, semakna dengan al-wahid, yang tidak punya sekutu dalam rububiyah, ilahiyah, nama dan sifat. Karena dia zat yang esa, tiada sekutu baginya. Alladzi lam yalid walam yulad, ini sanggahan kepada orang yang mengatakan Allah punya anak. Yang diciptakan oleh Al-Quran, punya paham Allah punya anak, itu ada tiga kelompok. Jadi mereka mensucikan Allah dari hal tersebut. Tiga kelompok yang punya keyakinan Allah punya anak. Yang pertama Nasrani, yang Allah katakan, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Demikian juga firman Allah, dan mereka jadikanlah bagi Allah di antara hamba-hambanya juz'an bagian. Mereka jadikan Al-Masih Isa bagian dari Allah, mati enggak Allah dari hal itu. Karena anak adalah bagian dari orang tuanya. Dan Allah Jalla wa'ala tidak punya anak karena dia tidak membutuhkan lainnya. Ya, dan karena di dunia manusia orang tua itu membutuhkan anak nanti di masa tuanya. Nah, maka Allah tidak punya anak karena Allah maha kaya, tidak butuh makhluknya. Dan semua makhluk seluruhnya adalah hambanya. Al-Masih juga, wal-Masih aidan la yastangkif, tidaklah sombong untuk jadi hamba Allah. Tidak pula demikian malaikat yang dekat. Yang kedua, sanggahan untuk orang-orang musyrik Arab yang mereka mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Mereka yakini bahasanya malaikat yang merupakan hamba Allah Ar-Rahman adalah inatha, adalah betik, adalah perempuan. Aibanatullahi, anak perempuannya Allah. Mati enggak Allah dari apa yang mereka katakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaqum bil banin. Ataukah dia menjadikan di antara apa yang dia ciptakan banatin, anak-anak perempuan, wa asfaqum bil banin. Ya amittakhadha, apakah dia dia Allah? Itakhadha, menjadikan mimma yakhluqu, apa yang dia ciptakan banat dan sebagai anak perempuannya Allah. Wa asfakum bil banin, asfakum di terjemah depak dimaknai dengan memberikan, dan memberikan anak laki-laki untuk kalian. Wa yaj'aluna lillah, dan mereka berikan untuk Allah sesuatu yang tidak mereka sukai. Orang Arab jahiliyah tidak suka anak perempuan, nah itu yang dikasihkan ke Allah. Kalau mereka sendiri inginnya anak laki-laki. Dianam, karena mereka tidak suka anak perempuan, mereka pendam anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Namun mereka tidak sucikan Allah dari anak perempuan. Maka mereka sucikan dirinya dari punya anak perempuan, namun tidak mereka sucikan Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka jadikan lillahi, bagi Allah, apa yang tidak mereka sukai. Wa tasifu al-sinatumul kathib, dan lisan-lisan mereka menyebutkan secara dusta bahasanya bagi mereka surga. Allah Ta'ala berfirman, afa asfakum rabbukum bil banin, apakah Allah memberikan kepada kalian anak laki-laki, wa takhudha minal malaikati inatha, dan Allah jadikan di antara malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Maka ini dengan anggapan mereka bahasanya mereka para malaikat anak perempuan Allah, padahal Allah Jalla wa'ala tidak punya anak, tidak pula punya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Karena yang namanya orang tua membutuhkan anaknya, dan Allah tidaklah membutuhkan satupun hamba. Dan karena anak itu mirip dengan bapaknya, dan Allah Jalla wa'ala tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Qala Jalla wa'ala anna yakunu lahum walatu walam takun lahu sahibah. Dari mana dia punya anak padahal tidak punya sahibah, tidak punya istri. Sahibah artinya zaujah. Wal walad, dan anak, yalzam minhu, konsekuensinya ada punya istri. Dan Allah tidak punya istri. Walam takulahu sahibah wa khulaka kulli syai. Allah tidak punya istri dan Allah ciptakan segala sesuatu. Ketika kelompok yang berkeyakinan Allah punya anak perempuan, punya anak, ya, punya anak adalah satu dan dua, adalah Nasrani dan Yahudi, yang ketiga adalah musyrik Arab. Walam yulad, dan Allah tidaklah dilahirkan, artinya Allah tidak memiliki awal. Tidak ada satupun yang mengatakan Allah dilahirkan. Akan tapi ini adalah jadi tidak ada satupun, baik Yahudi, Nasrani, musyrik Arab, tidak ada satupun yang mengatakan Allah itu dilahirkan. Kenapa ditiadakan jika demikian? Jawabannya, ini adalah mimba kamali tanzih, supaya sempurna dalam mensucikan Allah. Dengan lam yalid, Allah tidak melahirkan, tidak punya anak, walam yulad, tidak pula dilahirkan. Artinya dia tidak punya asal berupa bapak dan ibu Jalla wa'ala. Maka Allah itu adalah zat yang awal tanpa awal dan zat yang akhir tanpa akhir. Antal awal, engkau adalah ya Allah, engkau adalah zat yang awal, tidak ada sebelummu satupun, dan engkau adalah al-akhir, tidak ada setelahmu satupun. Falladhi yulad hadha, maka yang dilahirkan berarti itu ada setelah dulunya tidak ada. Walam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Artinya serupa dengan Allah. Sekupu artinya asyabih, mirip, dan Allah Jalla wa'ala tidak ada satupun yang mirip dengannya, tidak ada sebanding dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Allah Ta'ala berfirman, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui adanya yang sebanding dengan Allah? Asami artinya al-mumasil, yang sama, asyabih, yang serupa, wa nadir, dan serupa. Makanya adalah bagian dari tanzihun. Fahada, makin dari tanzil, memasucikan Allah dari hal-hal yang jelek. Faida awalan, maka jika demikian di awalnya tawasul kepada Allah dengan tauhid, yang keduanya tawasul kepada Allah dengan mensucikan Allah dari aib dan kekurangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komentar, sungguh dia telah minta pada Allah dengan namanya yang jika dia disuruh dengannya maka dia akan jawab, jika dia diminta akan memberi. Fa hadza doa, maka doa ini di antara sebab terkabulnya doa. Dan ada yang menjelaskan bahwasanya orang ini adalah bahwasanya inilah ismullah al-a'zham, yang jika Allah dipanggil dengannya akan menjawab, jika ditanya pasti akan memberi. Maka dianjurkan bagi seorang yang berdoa mendahulukan sanjungan kepada Allah di doanya, karena itu adalah di antara sebab terkabulnya doa. Catatan kaki di halaman 310, perkataan yang menubas di kitabnya Tufah Karimah. Adapun tawasul dengan rahmat Allah dan nama Allah yang paling agung dan firman-firman Allah yang sempurna, maka ini tawasul syar'i, dalilnya Al-Quranul Karim dan hadis. Dari Al-Quran, mila Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kalian dengannya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tinggal di satu tempat yang baru, lantas dia mengatakan, "A'udzu bikalimatillahi tamma, maka berlindung dari dengan firman-firman Allah yang sempurna dan semua kejelekan makhluk yang dia ciptakan. Maka insyaAllah tidak akan ada satu pun membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut." Diatkanlah Muslim dalam sahihnya. Demikianlah tawassul dengan tauhid Allah, mengimani Allah dan amal-amal soleh, semua itu qad ja'at bi sunnah, terdapat dalam hadis yang sahih. Semacam hadis penghuni tiga orang yang terperangkap dalam gua, yang itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga hadis Aisyah, maksudnya dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam sujudnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhamu supaya engkau tidak murka kepada aku." Ya, kemudian bimu'afatika min uqubatik, selamatnya diriku dari hukumanmu. Maka minta perlindungan bimu'afatika dengan maafmu supaya aku tidak mendapatkan hukuman. Aku berlindung bika denganmu mingka dari azab dan murkamu. Aku tidak memberikan sanjungan kepadamu sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Kemudian di antara zikir pagi dan petang, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika di waktu pagi berdoa, "Allahumma bika asbahna, dengan sebab dirimu kami menjumpai waktu pagi, dengan sebab dirimu kami menjumpai waktu sore. Karenamu kami hidup, denganmu kami meninggal. Hanya kepadamu tempat kembali." Jika sore Nabi mengucapkan semisal itu, cuma bedanya wa ilaikal masir, dikeluarkan oleh al-arba'ah. Ya, kita baca catatan kaki. Perkataan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz di Hasyiah Ulul Maram. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah. Dan dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah satu kalian bangun dari tidurnya, maka ucapkanlah, segala puji milik Allah yang telah mengembalikan rohku dan memberikan kesehatan pada badanku dan mengizinkanku untuk berzikir mengingatnya." Hadis ini dinisbahkan oleh Pansar Tirmidzi, Tufatul Ahwadi, diatkan Bukhari dan Muslim. Namun aku tidak menjumpainya. Demikian juga Ibnul Qayyim di Wabil Shaib menisbatkan sebagai hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berzahir maka kemungkinan yang lebih mendekati keduanya, qad wahima, telah salah sangka. Ya, maka keduanya salah sangka. Dan siapa manusia yang selamat dari salah sangka? Tidak ada manusia yang selamat dari salah sangka. Ya, penjelasannya, ini adalah satu jenis doa yang diucapkan di pagi dan sore. Adalah Nabi SAW jika di waktu pagi asbah, artinya masuk di waktu pagi, beliau berdoa, "Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur." Allahumma bika asbahna, artinya engkau lah yang menghidupkan kami dan membangunkan kami dari tidur. Wa bika amsayna, artinya kami masuk di waktu sore dengan izin Allah. Seandainya Allah kehendaki, kami tidak bisa menjumpai waktu pagi, tidak pula sore. Namun ini dengan takdir Allah. Wahada dan wahada fi isinya adalah menyerahkan urusan kepada Allah. Denganmu aku hidup, aku mati, hubungan antara menyebutkan kehidupan dan kematian, hubungan antara disebutkannya kehidupan dan kematian, bahasanya jika seorang terbangun dari tidurnya dan tidur adalah mati yang kecil, maka orang yang tadzakkara al-ihya'a, maka ingatlah tentang adanya al-ihya, kehidupan setelah kematian, yang melbaksa setelah hari berbangkit. Ya, idza qama, jika seorang itu berdiri dari tidurnya itu mati kecil, tadzakkara, ini fi'il madhi itu. Tadzakkara, maka dia ingat al-ihya, akan adanya kehidupan setelah kematian, itulah hari al-ba'as. Wa ilaikan nusur, nusur artinya bangkit dari kubur. Wa idza amsa, jika berada di waktu sore, maka qara'a hadza du'a, diulanglah doa ini dua kali. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur, dan berat yang lain wa ilaikan masir. Masir artinya tempat kembali, al-mardu tempat kembali kepada Allah. Maka isinya adalah tadzakkur rujuk, mengingat kembali kepada Allah. Dan bahasa seorang hamba tidak akan keluar dari kehendak dan takdir Allah di pagi dan sore harinya. Kemudian di antara jawami doa, doa yang paling lengkap dari Anas, Anas mengatakan adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak adalah Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di Al-Qur'an, wa minhum man yaqul, di antara manusia ada yang berdoa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hada doa, ini adalah doa yang jamian yang lengkap, mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga di tempat kita disebut dengan doa sapu jagat, karena dia mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana wa Rabb kami, berilah kepada kami di dunia hasanatan, kebaikan. Kebaikan di dunia mencakup semua kebaikan. Kebaikan dalam rezeki, kebaikan keluarga, kebaikan anak, kebaikan dalam aktivitas kerja, mencakup semua yang statusnya baik. Di akhirat kebaikan dan di akhirat kebaikannya adalah surga penuh kenikmatan, kekal di surga, asyur gembira. Makanya doa yang mencakup semuanya yang sepatutnya seorang muslim untuk mengulang-ulanginya dan tidak. Fahadha doa jami'un, makanya doa yang lengkap sepatutnya seorang muslim mengulang-ulang membaca doa ini. Tidak mencukupkan diri dengan dunia, maka janganlah berdoa kepada Allah kecuali dengan kenikmatan dunia, kemudian lupa akhirat. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir yang mereka mengatakan, di antara manusia ada orang yang doanya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu, dan tidak ada baginya di akhirat min khalaq, sedikitpun bagian. Maka mereka orang-orang musyrik, jika selesai haji mereka berhenti dan berdoa. Allahumma ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang subur, tahun yang penuh hujan, tahun yang demikian dan demikian, dan mereka tidak menyebutkan akhirat. Maka yang dimaksud dengan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya cuma Rabbana atina fid dunya, itu mencakup dua hal. Kata Syekh Ibnu Utsaimin di tafsir beliau untuk suratul Baqarah, mencakup dua hal. Yang pertama tadi yang telah disebutkan, doa isinya cuma permintaan duniawi, enggak ada permintaan di akhirat, ya, selamat dari siksa kubur, ringan hisab, ya, meniti sirat dengan lancar dan seterusnya. Kemudian yang kedua termasuk dalam yaqulu rabbana atina fid dunya adalah orang yang jika doa untuk akhirat dia tidak fokus. Kalau doa minta surga, selamat dari neraka, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau kemudian dia punya masalah dunia, ya, masalah dunia, maka kemudian dia angkat tangan berdoa khusus sekali, fokus pikirannya enggak kemana-mana. Dia doa minta supaya dia sedang punya masalah ekonomi, maka dia doa minta sama Allah berderai air mata, fokus, ya, pikirannya enggak kemana-mana. Nanti kalau masalahnya hilang, kemudian doa ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Tapi pikirannya ke mal. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa neraka. Sudah pantai jalan-jalan sampai parang tritis. Namun kalau kemudian lagi punya masalah dunia, minta doanya ya Allah. Nah itu fokus. Pikirannya tidak kemana-mana. Kalau minta dunia pikirannya enggak kemana-mana, Kalau minta akhirat, pikirannya jalan kemana-mana. Ini juga termasuk kata Syaikh Ibnu Utsaimin, termasuk dari orang ya yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Adapun orang yang beriman, mereka mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan inilah yang alladzi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru minat du'a bihi. Ini adalah yang Nabi doa yang Nabi perbanyak, karena dia doa yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Isi hadis ini, seorang itu tidaklah tidak mencukupkan diri dengan perkara dunia dalam doanya. Janganlah dia mencukupkan diri kadzalika seperti itu untuk urusan akhiratnya, namun hendaklah dia mendoakan minta kebaikan dunia dan akhirat. Karena dunia adalah kendaraan menuju akhirat, kampung kemudian sawah untuk kampung akhirat. Maka adalah dia berdoa untuk dunianya dan akhiratnya. Inilah yang masyru', inilah yang dituntunkan. Kemudian menjawab doa, di antara doa yang lengkap dari Abu Musa al-Ash'ari, nama aslinya Abdullah bin Qais, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah ampunilah dosaku, kebodohanku, tindakanku yang melampaui batas dalam urusanku, dan hal-hal yang kau lebih tahu daripada diriku. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku ketika aku serius, ketika guyon, tidak sengaja dan sengaja. Kullu dzalika indi, semuanya ada di sisiku. Ya Allah, ampunilah maqdam tu, apa yang telah aku lakukan, wa ma'akhatu, dan apa yang belum aku lakukan. Yang kulakukan sembunyi-sembunyi, yang kulakukan terang-terangan. Dan hal-hal yang kau lebih tahu dengannya dibandingkan diriku. Engkau lah yang mendahulukan orang-orang yang dahulu dan membelakangkan orang-orang yang memang belakangan. Kau mendahulukan orang yang berat untuk didahulukan, mengakhirkan orang yang hatnya adalah diakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, kau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka hadis ini hadis yang agung, doa unjami'un, satu doa yang lengkap. Ya Allahumma gfirli khati'ati, jamak dari khotoyaya, artinya dosa. Karena mufrad mudhaf itu ya umum, maknanya umum. Khati'ati artinya semua dosa-dosaku. Jahli, ya, kata-kata al-jahal yutlak digunakan wa yuradu bi, dan maksud maknanya yang pertama tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua, yutlak digunakan dalam pengertian adamul hilmi. Ya, tidak tenang. Wa ya'lamu, dia tahu, akan tapi dia tidak tenang. Bahkan ada pada dirinya ghusmun, pada dirinya kezaliman, pada dirinya ja'un kezaliman. Ghusmun juga kezaliman. Maka ini ada juga jahlun dengan pengertian ada muhilmi, tidak ada sikap tenang. Ala la yajhalan ahadun alaina, tidak ada satupun yang bersikap usil pada kami. Kalau ada yang usil, fana jahala faqa jahlil jahilina, maka akan kami balas dengan usil dan zalim yang lebih keras daripada bodohnya orang-orang jahiliyah. Allah Ta'ala berfirman, innama taubat, hanyalah taubat, itu menjadi kewajiban Allah untuk menerimanya untuk orang-orang yang melakukan kejelekan bijahalatin. Jahalatin artinya tidak ada ketenangan dan tidak ada ilmu. Inilah yang Nabi berdoa agar diampuni. Ya, maka intinya al-jahl itu ada dua macam. Pertama adamul ilmi bisyai', tidak tahu. Yang kedua adamul amal bil ilmi, tidak mengamalkan ilmu, yang di sini disebut dengan sebutan adamul hilmi. Wa israfi fi amri, Allah Ta'ala berfirman, rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Wahai Rabb kami, ampunlah dosa-dosa kami dan sikap kami yang berlebihan dalam segala urusan kami. Al-israf adalah adamul iktidal, tidak proporsional. Yang diperintahkan adalah tawasut, pertengahan dalam pembelanjaan, dalam ucapan dan perbuatan. Tidak berlebihan dalam segala urusannya. Namun dia punya iktidal proporsional. Karena berlebihan, jika itu dalam masalah nafkah, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan jika berlebihan itu masalah non-infak, non-nafkah, maka demikian juga boros. la ya'ulu ila khairin, tidak berujung pada kebaikan. Engkau lah yang wama anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang kau lebih tahu dibandingkan diriku. Maka ini pasrah kepada Allah Jalla wa'ala, karena seorang boleh jadi melakukan kejelekan dan dia sudah lupa dan dia tidak tahu, wallahu a'lam. Maka dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'afadhal amra ilallahi, Allah marfirli jiddi wa hazli. Ya, jiddi jimnya dikasrah, kebalikan dari hazl. Hazl artinya tidak serius, sehingga jahat serius artinya orang yang qasidan li syai', sengaja untuk melakukan sesuatu. Atau kalau hazilan artinya tidak sengaja melakukan sesuatu, mimbabil muzah, dalam rangka guyon, dalam rangka supaya ketawa-ketawa. Waqat yazul, maka boleh jadi seorang guyon dan ketawa-ketawa, wawa yusi'u, dan dia melakukan kejelekan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah. Dan sungguh jika kau tanyakan pada mereka, mereka mengatakan kami hanya nakhudu bincang-bincang dan main-main. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Maka tidak boleh guyon dan ketawa-ketawa dalam masalah agama, baik itu serius ataupun guyonan. Jika itu serius, maka masalahnya gamblang. Jika guyon juga demikian, karena perkara agama bukanlah bahan mainan. Tidak ada padanya guyon-guyon. Nabi minta permohonan kepada Allah dari jati Allah di waqastu syai', ya, maka Nabi minta mohon pertolongan ampunan kepada Allah minal jiddi, dari hal-hal yang serius, yang itu yang memang sengaja beliau niat melakukannya, dan dari hazal, yaitu yang tidak sengaja. Maka hadis ini dalil bahwasanya seorang itu yu'akhadhu, tetap dihukum al-jahli karena tindakan guyon. Maka karena meskipun guyon bisa batal Islamnya. Maka guyon tidak bukan alasan untuk bebas dari hukuman. Khata'i wa 'amdi, khata'i artinya ada mau ta'amud tidak sengaja, amti artinya pertengahan. Semisal hasli dan jiddi, semuanya tercatat di sisiku. Setiap perkara ini guyon, serius, tidak sengaja, sengaja, semuanya indal abdi ala abdu. Maka ini semua indal abdi. Dan semuanya di sisi seorang hamba sebagai hamba, tidak memuji dirinya dan tidak mengatakan la tidak ana ma'indi ila khair, saya tidaklah punya kecuali kebaikan. Wa ana, dan aku tidaklah mungkin aku jatuh dalam kesalahan. Aku punya ilmu dan pengetahuan. Maka jangan mencucikan diri sendiri, memuji diri sendiri. Allah Ta'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, falatuzaku anfusakum, janganlah kalian puji diri kalian sendiri, dia Allah lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Allah Ta'ala juga berfirman, tidakkah kau melihat orang-orang yang memuji dirinya sendiri, bahkan Allah memuji siapa saja yang Allah kehendaki, dan tidaklah mereka dianiaya sedikit pun. Maka seorang tidak boleh memuji dirinya sendiri, yang tidak memuji dirinya sendiri. Allahumma maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, yaitu memang dari perkara-perkara yang tidak membuat rida Allah. Wa ma akhara min ta'atillah, dan apa yang diakhirkan berupa ketaatan kepada Allah, dan apa yang didahulukan berupa maksiat kepada Allah, yang aku lakukan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Asir wal alaniyah, sir artinya sesuatu yang dinampakkan pada manusia, sedangkan itu alaniyah, sedangkan sir sesuatu yang disembunyikan dari banyak orang. Akan tapi tidaklah sama dari Allah Jalla wa'ala. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian matulim dan apa yang kalian lakukan terang-terangan. Maka seandainya manusia tidak mengetahui, maka Allah Jalla wa'ala telah mengetahui. Lantas dia mohon kepada Allah dari maksiatnya ketika sembunyi-sembunyi. Ya, maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan dari maksiat yang dilakukan terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Artinya, anal insan sebenarnya seorang manusia boleh jadi berbuat jelek dan yukti salah tidak sengaja wa wala yadri dan dia tidak tahu. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkaulah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Ini di antara perbuatan Allah, Allah mendahulukan dan di Allah lah yang mengakhirkan. Maka siapa yang Allah dahulukan tidak ada yang bisa mengakhirkannya. Dan siapa yang mengakhirkannya maka dia tidak bisa mendahulukannya. Maka ketika Allah kemudian tetapkan dia dahulu, dia mulia, dia yang dapat jabatan, dia yang jadi presiden, ya, maka tidak ada orang yang bisa mengakhirkannya. Dan siapa yang Allah akhirkan, Allah takdirkan untuk akhir, ya, akhir dalam ilmu, akhir dalam amal, akhir dalam jabatan, akhir dalam kekuasaan, ya, maka tidak ada yang bisa mendahulukannya. Wa anta ala kulli syai'in qadir dan kau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Dia pasrahkan perkara-Nya kepada Allah karena perkara seluruhnya terserah kehendak dan kuasa Allah. Masya'a yang Allah kehendaki karena terjadi, wa ma lam yasha' yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka ini adalah pengakuan bil ajzi kalau tidak mampu, wa taksir dan tidak maksimal. Dan pasrah kepada Allah Jalla wa ala dan tawassul pada Allah dengan qudrati al ammah. Ya, maka tawassul kepada Allah dengan kuasa Allah yang luas, yang tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian doa yang agung untuk kebaikan agama, dunia dan akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah perbaikilah agamaku yang merupakan pegangan urusanku, perbaikilah duniaku yang di sana aku hidup, perbaikilah akhiratku yang ke sana aku akan kembali. Jadikanlah kehidupan atau tambah umur adalah tambahan bagiku untuk segala kebaikan dan jadikanlah kematian untuk istirahat bagiku dari segala kejelekan. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka ini doa agung yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perbaikan agama dan dunia serta akhirat. Ya, fala najata tidak ada selamat bagi seorang kecuali dengan agama. Maka jika tidak agama tidak baik, maka tidaklah terwujud keterjagaan. Namun berada dalam kesalahan dan ketergenjiran. Ismatu amri pelindung perkaraku dari kesalahan dan dari dampak yang jelek, melindungiku dari segala hal yang terlarang. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Minta, seorang meminta pada Allah baiknya dunianya sebagaimana yang telah lewat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan dia tidak lupa dunia, karena jika dunia baik, baiklah akhirat. Jika dunia rusak, maka rusaklah akhirat. Karena akhirat dibangun di atas dunia, maka minta pada Allah supaya Allah perbaiki dunia. Artinya dunia itu menjadi alat bantu baginya untuk taat pada Allah, karena tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan dunia. Ya Allah perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku, marji tempat kembali, marati tempat kembali. Dengan Allah jadikan dia termasuk orang yang saleh di akhirat. Maka dia digabungkan dengan orang-orang saleh. Karena mayoritas manusia tidaklah saleh akhir kehidupan mereka, waliyadzubillah. Waja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini doa yang agung. Seorang itu mohon pada Allah untuk menjadikan kehidupannya adalah tambahan kebaikan. Karena sebaik-baik orang yang panjang umurnya, pendek amalnya. Maka panjang umur jika di atas taat pada Allah maka dia adalah baik, dan satu fawa khairun watazawudun, dan bekal minal khairi berupa kebaikan. Dan kematian adalah istirahat dari segala kejelekan. Maka di sini ada tafwid menyerahkan urusan pada Allah. Dan pastinya seorang itu tidak boleh mendoakan jelek untuk dirinya dengan kematian. Demikian juga tidak boleh mengangankan kematian. Bahkan Allah minta pada Allah agar diberi umur yang panjang dalam kebaikan. Dan supaya Allah mematikan anda dengan mati yang baik, pasrahkan urusan kepada Allah. Catatan kaki satu tentang hadis dari Tirmidzi, Ahmad, Abu Nu'aim dari Abdullah bin Anas Abdullah bin Busr al-Muzani. Ada seorang dua Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya punya dia Rasulullah ayun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik?" Maka Nabi katakan, tadi jana Arabian datang dua orang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mengatakan, "Wahai Rasulullah, ayun nasi khairin? Ayun nasi khairun, apakah itu sebaik-baik manusia?" Maka Nabi katakan, ya, beruntunglah orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Maka akhar, ay amalu khair, dan amal apakah yang terbaik? Maka engkau tinggalkan dunia dan lisanmu basah karena mengingat Allah. Kemudian supaya mata tidak khianat, atau kemudian poin yang kedua, supaya orang tidak tamani. Walai juzu tamani al-maut. Karena Nabi SAW melarangnya, karena Nabi katakan, janganlah salah satu kalian berangan-angan untuk mati karena bencana yang menimpa dirinya, semacam sakitnya. Maka siapa yang berangan-angan untuk bisa mati, maka adalah dia katakan, ya Allah, ya ahyini, berilah aku ke Allah ma'ahyini, bila aku tambahan umur dan kehidupan, jika hidup itulah yang lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang wafat, dan mati itulah yang lebih baik untukku. Diaitkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, demikian yang kita baca. Namun sebelum kita akhiri, ada tambahan berkenaan dengan bab yang sedang kita bahas, bab zikir dan doa. Apa beda zikir dan doa? Ya, apa beda zikir dengan doa? Ya, maka secara istilah zikir itu dibagi oleh Ibn Hajar al-Asqalani menjadi dua macam. Arafah Ibn Hajar, Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikan zikir sebagai berikut. Waqal al-murad bidriki al-alfat al-idwarda at-tarhibu fi kauliha wal-iktar minha. Definisi yang pertama, yang dimaksud dengan zikir adalah sejumlah kata-kata yang terdapat motivasi agar kita mengucapkannya dan banyak-banyak mengucapkannya, semacam baqiyatus salihat dan kata-kata yang lain, hauqolah, basmalah, hasbalah, dan istighfar. Maka beliau bagi zikir itu zikir dalam makna luas dan zikir dalam makna sempit. Definisi yang pertama, Al-murad bidzikri, yang dimaksud dengan zikri, zikir adalah al-alfad alladhi warada at-tarhibu. Sejumlah kata-kata yang ada motivasi dari syariat supaya kita mengatakannya dan memperbanyaknya. Ini zikir apa ini? Kira-kira makna luas atau makna sempit? Makna luas atau makna sempit? Makna sempit. Kemudian wayutlak dzikrullahi aidan wa yuradu bihi. Wayutlak dan digunakanlah kata-kata zikir mengingat Allah dengan pengertian sebagai berikut. Al-mu'adzabatu 'alal 'amali bima aujabahu au nadabahu ilaihi. Adalah merutinkan melakukan amal, rutin melakukan satu amal yang Allah wajibkan atau Allah anjurkan. Rutin melakukan amal yang Allah wajibkan atau Allah anjurkan. Amal luas, tidak hanya kata-kata tertentu, namun amal, semua amal yang Allah wajibkan, Allah anjurkan, itu zikir. Nadaba ilaihi litilawatil Quran, semacam baca Al-Quran, baca hadis, mengkaji ilmu, watanaful bi salati, salat sunnah, dan yang lainnya. Ini zikir dalam makna yang luas. Adzikru bi makna al-am. Sehingga apa beda zikir dengan doa? Maka jika kita tahu definisi zikir dan definisi doa, maka bisa kita simpulkan anna dzikra bima'nahul 'ama yasmalu du'a'u du'a'a wa ghairahu. Kalau zikir itu maknanya makna luas, ya, maka dia mencakup doa dan yang lain, doa, baca Quran, salat sunnah dan sebagainya. Wa amma adzikru bil makna al khas, zikir dengan makna yang sempit, yang makna jalan menyanjung Allah Ta'ala dan memuliakannya dan mensucikannya, maka dia fa huwa mubayyinun li du'ai, maka itu yang berbeda dengan doa. Ibnu Qayyim mengatakan adzikru afdalu min ad-du'a'i, zikir lebih utama daripada doa, karena zikir adalah menyanjung Allah Jalla wa'ala dengan indahnya sifat-sifatnya dan nikmat-nikmatnya, sedangkan doa adalah permohonan seorang hamba yang memohonkan hajatnya. Oleh karena itu maka dianjurkan dalam doa dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya, baru meminta apa yang jadi hajat dan kebutuhannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.